Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Dharful makan. Baik. Definisinya sama dengan definisinya dharf zaman ya. Ini ism al-makan al-mansub bi taqdiri fi. Biasanya ism al-zaman al-mansub bi taqdiri fi. Baik. انتهينا من هذا. وظروف المكان كثيرة أيضا. نعم فننجد يا وظروف المكان كثيرة أيضا. ظرف ظرف مكان juga banyak jumlahnya. ذكر المصنف منها 13 ظرفا. المصنف menyebutkan di antaranya 13 ظرف. وهي yaitu الأول amama bi fathil hamzati ya amama, jadi bukan imam bi fathil hamza amama baik wa huwa bi makna quddam, dan itu bermakna quddam amama quddam yakni di depan. Nahu jalastu amama syaikhi, aku telah duduk di depan syaikh. Ay quddamahu. Tayyib. Fajalastu fi'lun wa fa'il. Ya. Ya'ni jalas fi'lun ma'adin mabniun. Ala sukun litisalihi budhamir rafin. Tharrik. Wa ta' wa ta' budhamir muttasilun. Baris mabniun. Ala. Abdhammi fi mahalli. Rafin. Fa'il. Nعم وأمام ظرف مكان منصوب بجلست وعلامة نصبه الفتح الظاهرة الآخر وأمام مضاف والشيخ مضاف إليه. نعم الشيخ مضاف إليه إذن مجرور بالمضاف. وقس على هذا الإعراب قياس كان atas إعراب ini بقية الأمثلة الآتية contoh-contoh ya sisa-sisa contoh yang akan datang. Nah, mathalan yang kedua khalfa wa huwa diddu quddama. Khalfa adalah antonim dari quddama. Lawan dari quddam jadi belakang. Nahu sallaitu khalfa al-maqami. Aku telah salat di belakang al-maqam. Maqam yang dimaksud di sini apa? Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah ketika temboknya mulai naik. Baik. Ini sholat dua rakaat dengan posisi di belakang makam Ibrahim itu disunnahkan setelah tawaf. Sama irobnya ya. Ats-tsalitsu yang ketiga quddama bi dhammil qafi wa tasydidid dal wa huwa bi makna amama. Nah, sudah lewat tadi di atas, di depan. Depan. Nahu masyashurtiyyu quddama al-amiri ay amamahu. Masyashurtiyyu fi'lun wa fa'il. Tamam? Polisi itu telah berjalan quddama al-amiri, di depan amir. Yani dia apa? Pengaman ya. Nah, الرابع وراء بالمد بالمد يعني وراء بمد رأنا. نعم وهو بمعنى خلف. نحو وقفت وراء الإمام أي خلفه. نعم aku berdiri di belakang imam. ومثاله من التنزيل قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. Lantas mereka membuangnya, buang kitab itu, mencampakkannya di belakang punggung-punggung mereka. Perbuatannya siapa ini? Hah? Hah? Siapa pelakunya ini? Hah? Yahud? Hah? ahli kitab. Nah, yang menyimpang. Baik. Itu tafsirnya. Sekarang kita belajar i'rabnya. Fana badhuhu wa ra'dhuhurhim. Indama? Ini aja di i'rabnya. Kemarin? Oh, Mustafa. Fadal. Fana badhuhu wa ra'dhuhurhim. Fa'atiba. Alfa. Jangan katakan fa. Alfa. Alfa'u yani. Alfa'u. Nah. Ha. Tadi la mahala mi'rab ya. Tinggalan. Bitasali dua jama'ah la mahala lahu. Fa'il, nعم. Wahwa zuhuri wahwa mudhaf. Dia mudhaf ilaih kemudian selesai. Terus wahwa mu mudhaf. Nah, jadi dia mudhaf les ke les mudhaf lagi dia. Nah. Mabniyun. Mudhafun ilaih. والمين يعني علامة جمع الذكور. طيب صم. الخامس فوق وهو اسم للمكان العالي فوق di atas isim untuk tempat yang tinggi yakni di atas. Nahu jalastu fawqal kursi, aku telah duduk di atas kursi. Nah, wa mithaluhu min at-tanzil qawlu ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ini yang di i'rab ya. Fadhlan Abdullah. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-waw isti'nafiyatun. Ini sudah lewat i'rabnya ya. Sudah ya. Ah, dilewatkan aja sudah. Naam. As-sadisu tahta wa huwa ismun lil makani as-safili. Tahta yaitu isim untuk tempat yang rendah di bawah. Nahu jalastu tahta as-syajarati afdal di bawah pohon. Wa mithalu min al-kitabil azizi qawluhu jalla thana'uh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi mulia sanjungannya. Id yubayi'unaka tahta syajarati. Nah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Nah, ini yang di i'rab ya. Fadhal. Id. Ini ada tiga itu ya. Ada berapa? Ada dua ya. Id dan idha. Ya kan? Nah, sudah sering ini, id dan idha. Apa bedanya id dan idha? Dua-duanya dorf ya. Dorf apa? Dorf zaman. Idha dorf lima yus takbalu mina zaman. Sedangkan, dan dia syartiya. Id lima ma mado mina zaman. Untuk zaman yang lampau. Id ketika itu. Id, nah. Fadal Abdullah. Id dhafu zamanin nas mabniun ala sukun في محل نصب على الظرفية الزمانية يبايعون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن فيه ثبوت النون لأنه من الفاعل خمسة. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. تحت ظرف مكان منصوب من الفعل وعلامة نصب الفتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف. الشجرة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جرها الكسرة ظاهرة على آخره. نعم. إذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. Berarti ada yang beramal padanya fi'il muqaddar. Iya, biasanya ditakdirkan udkur, ingatlah id yubayyuna katahta ketika mereka gitu. Ya. Banyak dalam Al-Qur'an id. Ya, seperti itu. Nah. As-sabi'u 'inda wa huwa ismun lil makan al qarib. 'Inda sisi, yani di sisi, isim untuk tempat yang dekat. Nah, jadi inda itu menunjukkan tempat yang dekat. Nahu jalastu indal muallimi. Aku duduk di sisi al-muallim. Sisinya ini dekat dengan al-muallim. Nah, wa mithalu min al-Qur'anil Karimi qawlul haqqi jalla jalaluh khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah zinah, hiasan kalian yang menghiasi tubuh kalian. Inda kulli masjid, di sisi setiap masjid ketika anda sholat. Zina yang dimaksud di sini adalah pakaian yang menutup aurat. Naam, itu yang wajib. Al-Iraq, fadhal. Khudu fi'lu amrin mabaniyun. Fi'lu amrin mabaniyun ala harfin nun. لا محل له من الإعراب. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل. انظر إلي حتى لا تتهم. Menghadap ke Anas berarti tertuduh membaca kitab. Fa'il. Mafulun bihi mansub. Alif alif khudu ada alif. Fariqah. Baik. Zinata. Bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah ala akhirih. Fa huwa mudaf. Wal kafu dhamirun muttasilun bainahu ala dhammi fi mahalli rafi. Mahalli jarin. Si mahalli jarin bil mudaf. Mudafun ilayhi. Wal mim. Tayyib. 'Inda. ظرف مكان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كل وهو إليه ضمير مجرور اسم مجرور بالمضاف وعلامة على آخره وهو مسجد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب الثامن مع بفتح العين وسكونها والفتح أفصح بفتح العين مع وسكونها يعني مع والفتح أفصح dan فتح lebih fasih jadi فتح lebih fasih jadi مع lebih fasih dari مع jadi bisa juga مع ya طيب علم يقين وإخلاص Syarat la ilaha illallah ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma ya kan ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zidata minha ila. Naam, jadi bisa ma'a, bisa ma', tapi ma'a afsah. Jadi fasih huwa ismun li makan al-ijtima'i wal musahabah. Isim untuk tempat berkumpul. Ya, li makan al-ijtima' wal musahabah. Tempat berkumpul dan bersama. Naam. Nahu jalastu ma'a Zaidin. Aku telah duduk bersama Zaid. Nah, ai musahiban lahu, yakni bersama dia di tempat yang sama. Nah. Wa mithalu min at-tanzil qawlul haqqi jalla fi 'ulahu wallahu ma'as-sabirin. Al-i'rab. Wallahu ma'as-sabirin al-wawu istithnafiyah. Allahumma telah berfirman kepada wa lafzul jalalah. Hamzul jalalah itu Allahu mutala marhum bil ibtida wa al-matrafi ad-dammat ad-dahiratu akhirih. Ma darfu makanin mansubun bil khabar al-mahdhufi wa alamat nasbihi al-fatat ad-dahiratu akhirih. Wa khabar takdiruhu wallahu kayyun ma'as sabirin. Wa huwa mudaf as-sabirina mudaf ilayhi majrur bil mudaf wa alamat jarrihi al-kasratu ad-dahir. Sabirin majrurun bil mudhaf alamatu jarrihi al-ya'u niabatan an kasra li'annahu jamu min al-dhakri salim wa nunun iwadu an tanwin fil ismi al-mufradi. Tayyib. Ya, jadi ini masuk di pembahasan pembagian khobar, klasifikasi khobar. Khobar itu bisa mufrad, bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Dzarf, jar majrur, muta'alliq bi khobarin mahdzuf. Takbiru Allahu ka'in ma'as sabirin. At-tasi'u iza'a bi kasri al-hamzati al-ula. Bi kasri hamzati al-ula dengan di kasrah hamzah yang pertama. Ma'al mad, isatai mad. Ya, sebelum hamzah yang terakhir iza'a wa huwa bima'na muqabil, dan itu bermakna muqabil. Naam, muqabil artinya di hadapan, yani ya di hadapan muqabil. Naam, nahu jalastu iza'an nil. Aku telah duduk di hadapan An-Nil, sungai Nil. Ay muqabilahu. Jadi saya duduk menghadap ke Nil begitu. Berhadapan. Jadi Nil bukan di belakang saya, bukan di samping saya, tetapi di hadapan wajah saya, berhadapan gitu. Muqabil itu maksudnya. Nah, bisa dipahami? Al-ashiru hida'a bidzali al-mu'jamati ma'al mad. Bermakna qariban. Bermakna qariban, dekat. Jalastu hida'a ad-dari. Aku telah duduk dekat ad-dar. Ay qariban min, dekat rumah itu. Naam. Al-hadi ashara tilqa'a wa huwa bima'na iza'a. Tilqa'a semakna iza'a tadi. Iza'a tadi bermakna apa? Muqabil. Ya, berhadapan. Nahu jalastu tilqa'a al-ka'bati. Aku telah duduk berhadapan dengan Ka'bah. Ay, muqabilah. Nah, berarti Ka'bah bukan, ketika saya duduk, Ka'bah bukan di belakang saya. Bukan juga di samping saya. Tetapi di hadapan saya. Wajah saya menghadap ke Ka'bah gitu. Berhadapan. Itu tilqa'a sama dengan iza'a tadi. Nah. ومثال من الكتاب المبين قول اللطيف الخبير وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار الإعراب وإذا الواونya di sini عاطفة ya إذا يعني kita ketemu إذا di sini إذا نعم صرفت أبصارهم ya تلقاء أصحاب النار. Tayyib. Ingat id dengan idah tadi sudah jelaskan. Qodah. Al-waw atifah. Idah. Zarfu lima yustakbalu. Yustakbalu. Zarfun. Lima yustakbalu. Nah. Fi mahalli nasbin. Ala zarfiyati zamaniyati. Surifah. Fi'lun madi mughayyir sighah wa bina al-fatih la mahalla lahu min al-i'rab wa ta' alamat at-ta'nis abasaruhum abasar na'ib al-fa'il marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirati ila akhirih wa huwa mudafun wal ha' mudafun ilayh mamirun muttasilan mabnun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf wal mim alamatul jamli dhukur tilqa marfu' makan mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirati ila akhirih wa huwa mudafun ashab mudafun ilayh mudarrun bil mudaf wa alamatu darrihi al-kasratu dhahirati ila akhirih wa huwa mudafun an-nar mudafun ilayh wa mudarrun bil mudaf wa alamatu darrihi al-kasratu dhahirati ila akhirih. Naam, ath-thani 'ashara huna bi dhamm al-ha'i huna wa huwa ismu isharatin lil makanil qarib, dia adalah isim isyarat untuk tempat yang dekat. Huna di sini, huna. Baik, kalau tempatnya jauh diberi kaf lam hunaka hunalik ya. Nah, jadi ini huna. Nahu jalastu huna. Jalastu fi'il mafa'il sudah lewat. Huna i'rabnya ismu isyaratin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin bil fi'li ala dhorfiyatil makaniyati. Naam, ay fil makanil qarib, aku telah duduk di sini, di tempat dekat di sini. Naam, menunjuk ke sini, tempat yang dekat. Pemithaluhu min al-Qur'an al-Azim qawlul malik al-adl falaysa lahu al-yawma hahuna hamim al-Irab falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, maka tidak ada baginya hari ini di sini hamim. Hamim penolong. Nah, bisa menolongnya. Nah, ath-thalitha asyara thamma, yang ketiga belas, thamma bifathil muthallatha wa huwa ismu isyaratin lil makanil ba'id, yaitu isim isyarat untuk tempat yang jauh. Nahu jalastu thamma, jalastu thamma. Selesaikannya. Nah, konsentrasi lah sudah lewat waktu. Enggak apa-apa? Selesaikan? Nah. Jalastu thamma ay hunaka fil makanil ba'id. Aku telah duduk di sana. Nah, jalastu fi'il fa'il thamma bermakna hunaka di sana. Ya. Yani ism isyaratin mabniun ala al-fathhi ya fi mahalli nasbin bil fi'li ala dhorfiyati al-makaniyah, fi mahalli nasbin bil fi'li ala dhorfiyati al-makaniyah. Nah, ومثال من الكتاب المبين قول العزيز الحكيم وأزلفنا ثم الآخرين. نعم وأزلفنا ثم الآخرين تشابنا إيرابنين من ديجا persis satu i'rab ini ya, fi'il fa'il dzarf makan mudhaf mudhaf ilaih. Nah mudah. Nah fa jami'u asma'il makani fi hadhihi al-amthilati mansubatun 'ala adh-dzarfiyyati al-makaniyyati bil fi'l al-mutaqaddim. Seluruh isim-isim makan di contoh-contoh ini dinasab ya atas fungsinya, fungsi i'rabnya sebagai dzarf makan بالفعل dengan fi'il al-mutaqaddim. Wa yaltahiqu biha ma ashbahaha min asma'il makan, dan disamakan dengannya yang serupa dengannya di asma'ul makan. Nahu contohnya yamina, yamina kanan, samping kanan, shimala samping kiri, wa nahwi bima dan semisal keduanya. Baik, faedah adh-dhurufu minha ma huwa mu'rabun wa huwa al-aktsaru. Dhurfur itu di antaranya ada yang mu'rab dan itu yang terbanyak. Mu'rab berarti langsung saja dia di i'rab man mansub. Naam. Wa minha ma huwa mabni, dan di antaranya ada yang mabni, ka amsi wa huna wa nahwihima. Taqulu jalastu huna amsi. Yani berarti dari i'rab mabni dulu kemudian fi mahalli nasbin. Kan begitu. Fa huna ismu isyarat mabni 'ala sukuni fi mahalli nasbin 'ala dhafi al-mabni. Jadi yang mabni di i'rab mabni 'ala madza kemudian fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Nah, al-makaniyah atau na'am az-zamaniyah. Adapun huna di sini fi mahalli nasb ala dzarfiyah al-makaniyah. Kemudian amsi wa amsi mabni ala al-kasri fi mahalli nasb ala dzarfiyah az-zamaniyah. Begitu i'rab. Gitu ya? Barakallahu fikum. Nanggung ini. I'rab aja ini wa aslafna thamma al-akharin. Ha. Nanti kita bisa langsung masuk ke al-hal. Nah. Al-waw atifah. Azlaf fi'lun madi mabniun 'ala sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Nah. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tamma. اسم الإشارة مبني على الفتح مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. الآخرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع المذكر السالم. والنون يعود عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. Wa azlafna thammal akhirin, dan kami mendekatkan di sana yang lainnya, kelompok yang lainnya. Baik, tahayyana walhamdulillah. Jazakumullah khairan. Tafadhalu, subhanallahi walhamdulillah.